berkata benci, walau hatimu tak sudi. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Ini sayang hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Bila hati sayang hanya wajah. Di dalam hati ini.